مضطد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الصبح رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa menunaikan kewajiban kita dan bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya sebagai tambahan dari timbangan amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya mujibus sa'ilin. Kemudian sedikit kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah, masih di ayat yang ke-87 dan 88. Tadi beberapa fawaid yang dibawakan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala di ayat yang ke-87 dan 88, dari masih kisahnya juga orang-orang Bani Israel dengan pembangkangan dan sikap-sikap mereka kepada risalah, demikian pula sikap mereka kepada yang membawa risalah. Ini kepada risalatul Islam, kepada Islam dan yang membawanya. Ini kita lihat bagaimana kebiadaban-kebiadaban mereka. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, ومنها بيان عطو بني إسرائيل وأنهم لا يريدون الحق. Pada ayat ini menjelaskan tentang pembelotan atau durjananya orang-orang Bani Israel ini, bahwa mereka itu tidak menginginkan kepada al-haq, tidak menginginkan kepada kebenaran, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرْتُمْ. Apakah setiap datang kepada kalian seorang Rasul dengan apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian menyombongkan diri. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Sebagian kalian itu mendustakannya dan sebagian kalian bahkan membunuhnya. Ini menunjukkan biadabnya mereka antara mendustakan dan membunuh dan memerangi. Kemudian faedah dari ayat ini, anna bani Israel yubadiruna bil istikbar inda maji'ir rusuli ilaihim wala yata'annun, bahwa bani Israel mereka bersegera untuk menyombongkan diri, istikbar, yani menolak kepada kebenaran. Ainda maji'ir rusul ilaihim, ketika para rasul itu datang kepada mereka. Ini ketika para rasul itu datang kepada mereka, maka mereka segera untuk menyombongkan diri, yakni menolak. Dan tidak ta'anni, tidak kemudian mereka bersikap santun, tidak terburu-buru, tapi mereka terburu-buru menolaknya. Hal ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, afa kullama ja'akum. Setiap kali, apakah setiap kali datang kepada kalian? Nah, ini setiap kali berarti kan memang berkali-kali dari para rasul yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan paling banyak di para nabi dan para rasul itu dari Bani Israel. Namun setiap kali datang kepada mereka seperti itu mereka sikapnya. Istakbartum, yakni langsung menyombongkan diri. Dan ini kaidah dipahami dari apa ayat ini, muqtada tarattu bil jazaa' ala syarat an yakuna al jazaa' aqiban li syarat, bahwa tertib konsekuensi dari urutan balasan atas syaratnya, hukuman atas syaratnya, ini ada bahasanya jazaa', balasan itu adalah datang sesudah syarat. Ini setelah syarat terpenuhi, kullama wajada syarat wajada jazaa' fauran. Setiap kali datang syarat itu maka datang balasan itu secara langsung. Ini dari lafaz afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Yani istakbar ini sebagai jawab syarat. Ja'akum afakullama ja'akum ini apa namanya? Fi'il syaratnya. Kata syaratnya yang juga ditambah dengan hamzatul istifham ini adalah sebuah istifham ingkari. Kemudian diambil faedah dari ayat ini taubih walau Bani Israel. Yani untuk menjelekkan dan tercelanya dari Bani Israel. Ayat ini menjelaskan tentang jeleknya dan tercelanya Bani Israel. Wa bayanu manahijihim binisbati lisyara'i wa binisbati liman jaa bisyara'i. Dan juga ayat ini menjelaskan bagaimana manhaj mereka, bagaimana sikap-sikap mereka dan prinsip mereka dengan syariat, dan juga sikap mereka terhadap orang yang datang membawa syariat. Fa fi syara'i' dan sikap mereka terhadap syariat, la yaqbaluna illa ma wafaqa ahwa'ahum. Mereka tidak mau terima kecuali yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Wa binisbati liman jaa bi syara'i' bima la tahwa anfusuhum. Dan kemudian sikap atau manhaj sikap prinsip mereka terhadap orang yang datang membawa syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, inqasamu ila qismain. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, fariqan yakdzibun wa fariqan yaqtuluna ma takdzib. Satu kelompok mereka mendustakan, kelompok yang lain mereka membunuh dengan disertai mendustakan. Nasallallahu salam alaihi. Ini poin yang penting, khanafiddin rahimin rahimakumullah, yang merupakan pelajaran bagi kita. Kalau kita sikapnya seperti ini, maka inilah Yahudi. Ketika datang kebenaran, maka yang bukan dari kelompoknya, ya, bukan dari dari golongannya, maka kemudian ditolaknya. Dan meskipun datang dengan benar, atau kemudian juga meskipun itu benar, sesuatu yang hak misalkan, tapi kemudian yang datang itu juga bukan dari golongannya, bukan dari grupnya, maka ini juga kemudian langsung menolaknya. Maka ini adalah sikap dari Bani Israel, model-model dari Bani Israel terhadap kebenaran, sikap mereka kepada al-haq dan kepada orang yang datang dengan membawa al-haq. Nasallallahu salaman afiyah. Ini punya adalah satu poin yang menjadikan kita senantiasa ihtisab dan senantiasa muhasabah dengan prinsip-prinsip yang terkadang Yahudinya kita benci, namun prinsip-prinsip yang terhadap ini terkadang nempel juga pada kita. Nasallallahu salaman afiyah. Kemudian diambil faedah kata beliau dari ayat ini, anna man istakbaru 'anil haqq idza kana la yuwafiqu hawaahu min hadhil ummah fa huwa shabihun bi bani Israil. Di sini mengatakan bahwa barang siapa yang menyombongkan diri dari kebenaran, jadi menolak kepada al-haq, ketika itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya dari umat ini. Jika ada orang yang menyombongkan, menolak kepada kebenaran dari umat ini yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya dan keinginannya, fahuwa syabihun bi bani Israil, maka dia menyerupai dengan Bani Israil. Fa idza istakbara 'anil haqq sawa'un tuhidu 'ala dzalika bitahrif aw aqarra bi anna hadzal haqq walakinna istakbara 'anhu fa innahu musyabihun bi bani Israil. Maka apabila menyombongkan diri dari kebenaran, yang menolak kepada kebenaran, baik penolakan itu yang kemudian mengarahkannya untuk tahrif, untuk merubah kebenaran itu, atau dia mengakui, menetapkan kepada kebenaran itu, namun kemudian menyombongkan diri, menolaknya, maka hal ini adalah serupa dengan Bani Israel juga. Wal kharijuna anil haqq yanqasimuna ila qismain. Dan orang-orang yang keluar dari kebenaran ini terbagi dalam dua kelompok, terbagi dalam dua bagian. qismun yuqirru bihi wa ya'tarifu bi annahu 'asin. Kelompok yang pertama adalah orang yang mengakui kebenaran, mengakui al-haq tadi, wa ya'tarifu bi annahu 'asin, dan dia juga ngaku kalau dirinya menentang maksiat. Wa hadza amruhu wadhih wa sabiluhu bayyin. Yang seperti ini perkaranya adalah jelas dan jalannya juga gamblang. Ini kelompok yang pertama. Orangnya tahu, ngerti, dan dia melakukannya adalah ala ilm. Pembangkangannya adalah di atas ilmu. Wa qismun akhar yastakbir 'anil haqq. Dan kelompok yang kedua adalah yang menyombongkan diri dari kebenaran. Wa yuhawilu an yuharrifan nusus ila hawa. Dan kemudian berusaha untuk merubah nas dalil itu sesuai dengan hawa nafsunya. Wa hadzal akhir ashaddu 'alal islam min al awwal. Dan yang kedua ini adalah lebih berbahaya terhadap Islam dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama jelas mengakui, menentang saja. Tapi yang kedua mengakui, tahu, ya, sombong, menolak kepada kebenaran, kemudian berusaha untuk menjadikan al-haq itu adalah seakan kepada menjadi dalil bagi mereka, menjadi hujah bagi mereka, padahal kebenaran itu adalah alaihim, jadi menghujat kepada mereka. Maka ini adalah lebih berbahaya. Li'annahu yatadhaharu bilittiba' wa huwa laysa min ahlihi. Karena dia menampakkan seakan-akan adalah orang yang ittiba', orang yang mengikuti sunnah, mengikuti agama Islam, mengikuti kebenaran, namun dia hakikatnya adalah bukan dari ahlinya. Wa huwa laysa min ahli, dia bukan dari ahlinya. Ini nasallallahu salaman nafiyah, inilah musang-musang yang berbulu ayam, ya. Nasallallahu salaman afiyah, yani menambahkan seakan adalah berada dalam kebaikan, dalam prinsip yang benar, dengan dalil-dalil yang dibawakannya, dengan manis mulutnya, namun hakikatnya adalah tidak demikian. Nasallallahu salaman afiyah. Kemudian fawaid dari ayat ini, anna ba'dhan nas yastakbiru 'anil haqq li'anna mukhalifun li hawa. Juga diambil faedah bahwa sebagian orang itu menyombongkan diri dari kebenaran karena hal itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Wa minha anna bani Israil inqasamu fir rusul alladziina ja'u bima la tahwa anfusuhum ila qismin. Juga dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Bani Israil pun juga terbagi menjadi dua kelompok dalam sikap-sikap mereka terhadap para rasul yang datang kepada mereka yang itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dalam hal ini adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang ternyata bukan dari kelompok mereka yang tidak mereka inginkan. Maka qismun kadzabuhum wa qismun akhar qataluhum at-takdzib. Satu kelompok mereka mendustakan kepada para rasul ini, dan kelompok yang lainnya bahkan lebih sadis ini, mereka membunuhnya dan disertai dengan mendustakannya. Dan ini adalah musyahad, suatu hal yang kita saksikan, menjadi catatan dalam sejarah seperti itu keadaannya. Maka kroni-kroninya pun juga tidak lepas dari seperti itu sikap-sikap mereka. Kalau sikap mereka kepada para anbiya ur rusul seperti itu, bagaimana kepada para pengikut rasul? Ini tentunya adalah akan lebih sadis lagi. Maka ini adalah satu hal yang wajar kalau orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani serta kroni-kroninya dari orang-orang Syiah, Rafidhah dan yang semisalnya, sikap mereka kepada Islam dan kaum muslimin begitu sadisnya, itu bukan hal yang aneh. Selalu membuat makar siang dan malam. Karena itu moyangnya adalah seperti itu. Sikap mereka kepada para anbiya dan rasul ini seperti itu. Dan mereka juga menambahkan seakan-akan mereka adalah orang yang paling manusiawi, paling perhatian dengan Rasulullah dan keluarganya, Ahlul Bait. Ini itu bendera mereka. Hakikatnya adalah musang-musang yang berbulu ayam tadi. Ini mereka nasallallahu salaman afiyah, serigala yang berbulu domba. Ini mereka, maka kita hendaknya senantiasa waspada kalau kemudian terjadi seperti itu adalah satu hal yang bukan hal yang aneh ini. Karena seperti itu kita lihat bagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran, nenek moyang mereka seperti itu. Karena seperti itu keadaannya. Ini prinsip ya, dari yang ada pada mereka. Qala minha anna haula'i alladhina lam yaqbalu al-haqqa ihtajju bima laysa bihujjah. Faqalu qulubuna ghulf. Bahwa mereka ini orang-orang yang tidak mau menerima kepada kebenaran ini. Mereka berhujjah dengan sesuatu yang itu bukan sebagai hujjah. Nah, mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Hati kami tertutup. Ini alasan mereka, dan ini bukan alasan sebenarnya. Wa ma asbahal lail bil barihah. Maka betapa samanya keadaan mereka ini dengan yang ada pada masa kita sekarang ini. Ini ketika mereka tidak lagi ada hujjah, akhirnya pun juga spontan juga seperti itu. Tidak ada alasan setelah keluar-keluar, dan ini wa ma asbahal lail bil barihah. Maka banyak kasus-kasus yang banyak kesamaan seperti itu ya. Yang kita lihat banyak kesamaannya seperti sekarang ini, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, mereka keluar-keluar. Setelah keluar-keluar, ternyata keluar-keluarnya balik kepada mereka sendiri ini. Ini maka kemudian mereka beralasan dengan sesuatu yang bukan alasan ini. Ini sebagai bukan alasan ini. Ini keadaan mereka. Maka betapa samanya antara keadaan mereka dengan pendahulunya. Qala minha anna man sana'a mithla sani'ihim fa huwa shabihun bihim. Bahwa barang siapa yang melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka ini, yakni orang-orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh orang ahlul kitab ini, orang-orang Yahudi ini, fa huwa shabihun bihim, maka dia menyerupai mereka. Yujadu unasun nasma'u anhum annahum idza nusihu wadu ila alhaq qalu ma hadana Allah. Didapat dari orang-orang yang kami dengar tentang mereka ini, kata beliau, bahwa ketika mereka dinasihati, diingatkan dan diajak kepada kebenaran, mereka mengatakan ma hadana Allah, Allah tidak memberikan hidayah kepada kami, Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Wa haulai musyabihuna lil yahud alladhina qalu qulubuna ghulf. Maka mereka adalah sama seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan hati kami tertutup. Ini di dunia, bagaimana nanti di akhirat. Maka di akhirat pun juga mereka berhujjah, masih berhujjah dengan alasan takdir, dengan alasan Allah tidak berikan petunjuk kepada kami. Lau hadana Allah la hadainakum, katanya. Seandainya Allah berikan hidayah kepada kami, kami akan tunjukkan juga kepada kalian. Ini banyak mereka berhujjah dengan yang bukan sebagai hujjah. Wa minha anna al-qulub bi fitratiha laysat ghulafa. Bahwa yang namanya hati dengan fitrahnya itu tidak tertutup. Hati dengan fitrahnya ini tidak tertutup. Karena Allah mengatakan balla'anahumullah. Ketika mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami tertutup, ada ghidaf, ada tutupnya, balla'anahumullah, bahkan Allah melaknati mereka. Wa hadzal idrab lil ibtar. Maka perkataan ini adalah untuk membatalkan alasan mereka. Untuk membantah dari alasan mereka yang berdalil dengan oh, hati kami tertutup, tidak bisa menerima kepada kebenaran. Ya'ni laisa bil qulub hulafa la tuqbalul haq. Bahwa hati itu tidak tertutup dan tidak menerima kebenaran. Lakin hunaka syai'un akhar huwa alladhi mana'a min usulil haq. Namun ada faktor X ya. Ada sesuatu yang lain yang kemudian menyebabkan menolak dari sampainya kebenaran itu. Wa huwa la'nullahi iyyahum bisababi kufrihim. Yani laknat Allah itulah kepada mereka yang menyebabkan dengan sebab kekufuran mereka. Karena hakikatnya hati itu sebejat apapun, hati itu mau menerima kepada tahu kebenaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Firaun. Firaun yang mengaku sebagai Tuhan, sebagai ilah, ini pun hakikatnya adalah hatinya itu menerima. Ini. Di mana Allah mengatakan wastaiqanat hanfusuhum. Ini wastaiqanat wastaiqanat hanfusuhum, hatinya yakin. Tapi apa zulman wa ulwa. Menolaknya adalah karena kezaliman dan karena kesombongannya ini. Ini Fir'aun Hakikat hati itu adalah fitrahnya dalam menerima kepada kebenaran. Dan agama ini adalah mengajak kepada fitrahnya manusia. Bukan mengajak untuk mengikuti manusia, bukan mengajak kepada yang lainnya, namun mengajak kepada fitrahnya manusia. Untuk menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya yang disembah. Dan untuk mengikuti kepada kemerdekaan yang hakiki. Kemerdekaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita terbebas dari ittiba kepada manusia, kemudian kita mengikuti kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala minha anna al-fitra min haythu hiya fitra taqbalu al-haq walakin yujadu laha mawani'. Bahwa fitra itu dari sisi fitrahnya itu adalah mau menerima kepada kebenaran. Namun ada mawani', ada penghalang-penghalangnya yang menyebabkan seseorang itu tidak mau menerima kebenaran. Imma tadi karena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya, bagaimana orang-orang Bani Israel ini, orang Yahudi ini. Kemudian imma juga karena kesombongannya, imma karena merasa tinggi diri atau merasa dirinya cukup, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kemudian karena melampaui batas. Ini banyak masalah, bahwa banyak mawani' atau banyak hal-hal yang menghalangi seseorang itu tidak mau menerima kepada kebenaran. Nasallallahu salman afiyah. Wa minha bayanu anna al-asbab mahma qawiyat idza ghalaba 'alayha al-mani' lam tu'athir syai'an. Dari ayat ini menjelaskan bahwa sebab-sebab sekuat apapun apabila ternyata bisa dikalahkan oleh mawani'nya, ada penghalangnya, artinya sebab untuk mendapatkan hidayah misalkan itu sudah terpenuhi semuanya, atau sebab untuk bisa menerima kebenaran ini sudah terpenuhi semuanya, namun kemudian ada mawani', ada penghalangnya, maka penghalang ini akan mempengaruhinya. Fal qulubu wa in kanat mafturatan 'ala ad-dinil qayyim lakin idza wujida mawani' lam tatamakkan minal huda. Maka yang namanya hati, meskipun fitrahnya adalah di atas agama yang lurus, namun apabila didapat ada mawani', ada penghalang-penghalangnya, maka fitrah ini pun juga tidak mungkin, tidak mungkin untuk kokoh di atas petunjuknya. Wa qad qila innal umura la tatimmu illa biwujudi asbabiha wa intifai mawani'iha. Maka dikatakan bahwa perkara itu tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sebab dan hilangnya mawani', penghalang. Dan ini menjadi kaidah bagi kita untuk menentukan segala sesuatu. Ini adalah terpenuhinya syarat atau terpenuhinya sebab, dan juga tidak lagi ada mawani'. Tidak lagi ada mawani', maka dalam segala hal ini kalau kemudian ada sebab meskipun tidak ada mawani'nya, kemudian ada sebabnya, maka ini juga bisa jadi. Atau kemudian sebabnya terpenuhi tapi ternyata ada mawani'nya, maka hukum itu atau ketentuan itu pun juga tidak mungkin akan terjadi. Ini demikian pula dalam sikap-sikap kita kepada orang, menghukumi kepada seseorang pun juga seperti itu. Seseorang itu dikatakan ahli bid'ah, seorang itu dikatakan kafir, seorang itu. Ini juga manakala terpenuhi semua persyaratannya dan juga tidak ada mawani'nya. Terpenuhi semua persyaratan dan tidak ada mawani'. Meskipun seseorang mungkin terpenuhi semua persyaratannya, kalau ternyata ada mawani'nya, ada penghalangnya, maka tidak bisa untuk kemudian kita menghukumi atau menegakkan hukum kepadanya. Dan ini banyak kasus dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kurang apa sudah? Semua persyaratan terpenuhi untuk ditegakkan hukum kepadanya, dan semua sebab sudah terpenuhi. Dan sekian banyak ayat turun juga sebab dia. Dan bahkan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas ini. Namun kemudian kenapa Rasulullah SAW tidak menegakkan hukum kepadanya? Ini karena memang ada mawani', ada penghalangnya. Dan ini tentunya dari sini kemudian kita mestinya melihat kepada masalah dan mafasid. senantiasa menimbang kepada maslahat dan mafsadahnya, menimbang antara kerusakan dan maslahatnya mana yang lebih kuat dalam kita bersikap. Maka seperti ini insyaallah yang akan menjadi baik ini. Ini sebagai prinsip yang mesti kita perhatikan dalam segala hal. Kemudian faedah berikutnya, itsbatul asbab wa anna laha ta'thiran fi musabbabatiha bi'idznillah. Menetapkan adanya sebab, meskipun ini bukan satu hal yang harus, ini sesuatu mesti harus ada sebab, itu tidak mesti. Nah, terkadang sesuatu itu juga tanpa sebab, dengan kehendak Allah dan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dari sini juga kita menetapkan adanya sebab. Dan ini sebab ini memberikan pengaruh kepada musababnya. Karena Allah mengatakan bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah melaknati mereka dengan kekufuran mereka. Meskipun di sini sekali lagi tidak mutlak. Ini tidak mutlak. Karena itu tadi, terkadang sesuatu terjadi itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Ini bisa jadi seperti itu. Maka bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita, maka tiada lain kita adalah kita tetap berusaha. Kita mencari asbab, mencari asbab, selebihnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mencari asbab saja belum tentu kesampaian ini kalau ketentuan Allah belum menghendaki kepada kita. Namun mencari asbab adalah suatu hal yang diwajibkan. Rasul mengatakan ya'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Berbuatlah, bekerjalah, maka masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan ketentuannya. Wa minha annal iman fi haula'il yahud qalil aw ma'dum. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya iman pada Bani Israel ini sedikit, bahkan boleh dibilang tidak ada. Jadi Yahudi ini tidak ada iman. Kalau ada ya sedikit. Dan ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, faqalilan ma yu'minun. Sedikit sekali dari mereka yang beriman. Ini jemaah hendakkan Allah Subhanahu wa taala, beberapa fawaid yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, mudah-mudahan akan bisa memberikan masukan, memberikan motivasi kepada kita untuk lebih kita hati-hati dan lebih kita bisa memahami bagaimana sikap-sikap orang-orang Yahudi yang biadab seperti ini, agar kita terhindar darinya dan juga kita terhindar dari makar-makarnya atau terhindar dari menyerupai dengan sikap-sikap mereka. Pada Allah Subhanahu wa taala kita mohon agar senantiasa diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu walidzalikal qadir alim, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.